Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah qawaid fi tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hifizallahu taala. Kita masuk pada kaidah yang ke-55, ya, kemusyrikan dan kekafiran jika berkumpul dalam satu kalimat maka iftaraqa, keduanya berbeda maknanya. Wa iniftaraqa istama'a, namun jika disebut sendirian tanpa yang lainnya istama'a, maka makna kekafiran dan kemusyrikan itu tercakup di dalamnya. Sehingga ya, syirik dan kufur itu seperti dua kata iman dan Islam, seperti istighfar dan taubat, seperti fakir dan miskin, seperti qadha dan qadar. Maka kata-kata ini punya makna ketika kumpul bareng dalam satu kalimat atau dalam satu teks, dan punya makna yang berbeda ketika terpisah atau disebut sendirian. Faidha dzukira fil adillati, maka jika disebutkan di sejumlah dalil syirik sendirian, maka termasuk dalam syirik kekafiran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, maka termasuk syirik di sini wa ayyukfara bihi, dosa kekafiran. Dan jika disebutkan kekafiran saja, maka masuk dalamnya kemusyrikan, tabaan, dompleng, atau mengikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaladina kafar wasoddu, sehingga orang-orang yang kafir dan yang menghalangi. Maka termasuk kafir di sini, orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik. Namun jika dikatakan, ya kufrun wa syirkun, fahuna yakunu makna syirki, maka di sini makna syirik adalah maka nafi tanditun wa musawatun, adalah hal yang ada padanya tandit, ya, membuat tandingan, wa musawatun dan menyamakan. Sedangkan makna kekufuran maka nafi juhudun wa ta'tilun, adalah hal yang mengandung pengingkaran dan ta'til pengingkaran. Ta'til atau juhud pengingkaran, wa ta'til dan penihilan. Wa ala hadza tafsili, berdasarkan rincian ini kami katakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan kami katakan orang yang mengingkari salah satu hal yang itu ma'lum bin ad-dini bidarurah, diketahui secara pasti adalah bagian dari agama, fawa kafir, maka dia kafir. Namun siapa yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah maka dia musyrik. Sehingga segala perbuatan yang mengandung tabi' itu corak, maka segala perbuatan yang memuat tabi' corak at-tandid, memiliki tandingan, wal musawah, dan menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah, fawa syirkun, maka itulah kemusyrikan. Wa makana yahmilu tabi', namun jika satu perbuatan itu tabi' atau coraknya adalah juhud, menentang, wa ta'til dan menihilkan, wal ingkar dan mengingkari, maka itulah kekafiran. Wahada, dan ini adalah asahu akwali ahli ilmi, adalah pendapat ulama yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu tentang masalah apa hubungan makna antara kekafiran dan kemusyrikan. Maka ada ulama yang mengatakan bahasanya kekafiran itu lebih luas daripada kemusyrikan. Maka termasuk kekafiran adalah kemusyrikan. Namun tidak semua ya, maka semua kemusyrikan itu kekafiran, namun tidak semua kekafiran itu kemusyrikan. Ada ulama yang berpendapat ya, hubungan atau relasi antara dua kata ini adalah demikian. Ada yang lebih luas dan yang lebih sempit. Sedangkan pendapat yang lainnya, karena di sini dikatakan asahu akwal, berarti ada akwal, ada banyak kaul. Ya, maka namun dinilai pendapat yang paling kuat hubungannya adalah demikian. Ya, ketika disebut sendirian mencakup yang lain, ketika disebut berbarengan, ya, maka maknanya sendiri-sendiri. Seperti iman dan Islam, ketika disebut iman maka terkandung di dalamnya Islam, ketika disebut Islam sendirian terkandung padanya iman. Ketika disebut Islam dan iman sebagaimana dalam hadis Jibril, maka Islam adalah amal lahiriah, sedangkan iman adalah hal-hal yang bersifat dengan batin. Demikian juga istighfar dan taubat. Maka jika disebut istighfar dan taubat, maka istighfar itu kegiatan lisan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, sedangkan taubat adalah penyesalan. Dan jika disebut memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka tercakup di dalamnya penyesalan. Demikian juga ketika disebut taubat, maka tercakup di dalamnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Demikian juga fakir dan miskin ketika disebut berbarengan di ayat innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, sunya sedekah atau zakat itu untuk fakir dan miskin, ya, maka fakir itu lebih susah daripada miskin. Fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan namun tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhan wajarnya. Sedangkan miskin orang yang punya penghasilan yang dan itu mencukupi lebih dari setengah kebutuhannya namun tidak sampai terpenuhi total seluruh kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian kaidah yang ke-56, tidaklah manfaat kalimat tauhid ma'al wuqu'i fi ma yunaqiduha. Tidaklah manfaat mengikrarkan kalimat tauhid manakala orangnya itu wuku' terjumus dalam hal yang membatalkannya. Maka mengucapkan la ilaha illallah, rajin salat, rajin puasa, itu tidak ada manfaatnya ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ngasih sesajen untuk jin ini dan itu, maka ikrar la ilaha illallahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, umroh dan hajinya, semuanya tidak ada faedahnya. Maka seandainya seorang itu mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan salah satu pembatalnya, maka seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, maka ucapan tersebut tidaklah manfaat baginya. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berdoa dan istighosah, minta tolong dihilangkan kesusahan kepada selain Allah, atau memiliki perantara dalam doa dan istighosah, atau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia melakukan riba dalam bentuk belajar riba, yata'amal bisihri, melakukan sihir dalam bentuk mempelajari sihir atau mengajarkan sihir. Au kalladzi yaqulu la ilaha illallah, atau seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia membela orang kafir dan loyal kepada orang kafir dan membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslimin secara lahir dan batin. Atau mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengolok-olok dan mengejek salah satu ajaran agama. Atau dia mengucapkan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia membenci, benci dengan hati, benci terhadap salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau mengucapkan la ilaha illallah namun dia cuek, namun dia berpaling dari agama dengan al-i'rad al-mutlaq, dengan berpaling yang sempurna, tidak belajar agama sama sekali dan tidak beramal, tidak mengamalkan ajaran agama sama sekali, cuma sekedar punya pernah mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak ada satupun amal ibadah yang Nabi ajarkan yang khas menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kerjakan, maka ini membatalkan, maka ini membatalkan iman. Wa hakadha dan demikian seterusnya. Fakulu ha'ula'i, maka mereka-mereka ini mengucapkan la ilaha illallah, namun dia al-wuqu' terjumus dalam hal yang membatalkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallahnya tidaklah bermanfaat bagi mereka. Ingda tabaraka wa ta'ala, ingda Allahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan al-i'rad al-mutlaq, berpaling yang sempurna, itu boleh jadi berpaling dari sisi i'tiqad dan boleh jadi berpaling dari sisi amal. Maka al-i'rad al-mutlaq, kebalikannya adalah al-i'rad al-jus'i, berpaling yang parsial. Dan al-i'rad al-mutlaq itu sama dengan al-i'rad al-mukafir. Yang didefinisikan dengan seorang itu meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling darinya dengan hati, lisan dan anggota badannya. Atau dengan anggota badannya meskipun dia yakin dengan hatinya dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga al-i'rad al-mukafir, berpaling yang membatalkan iman, itu memiliki salah susuarin, tiga bentuk. Yang pertama adalah al-i'rad anil istima'i li awamirillahi azza wa jal, adalah berpaling dari mendengarkan perintah-perintah Allah azza wa jal. Inilah keadaan seperti keadaan orang-orang kafir yang tetap bertahan dengan agama mereka yang merupakan agama yang telah diselewengkan, atau orang-orang yang tidak punya agama, kemudian tidak mau mencari agama yang benar, padahal ada hal-hal yang mengharuskan dia untuk penasaran dan mendorong dia untuk mencari tahu agama yang benar. Maka inilah orang yang berpaling untuk mempelajari dan mengetahui asluddin, yang dengannya seorang itu menjadi muslim. Maka orang ini punya kemampuan untuk mengetahui, mengetahui agama yang benar dan mengikutinya. Namun dia masa bodoh dan tidak peduli dengannya, ya, dan cuek bebek dengannya. Ya, maka ini i'rad jenis yang pertama ini kita jumpai pada orang-orang yang tidak punya agama atau punya atau agama dengan agama kemusyrikan, sebagaimana agama orang tuanya boleh jadi Hindu atau Buddha atau yang lain, atau agama yang menyimpang yang diselewengkan dari ajaran asli nabinya Yahudi dan Nasrani. Ya, setelah itu dia tidak punya inisiatif untuk mencari agama yang benar, padahal ada hal-hal yang sudah terdapat, hal-hal yang menarik dia untuk penasaran dan cari tahu bagaimanakah agama yang benar. Maka dia berpaling dalam pengertian tidak mengenal Islam karena sudah nyaman dengan agamanya dan masa bodoh. Masa bodoh, apa itu Islam, apa apa itu Islam, dia masa bodoh. Pokoknya saya sudah mantap-mantap dengan Hindu saya, dengan Buddha saya, dengan Nasraninya, dengan Yahudinya gitu. Itu i'rad jenis yang pertama. Al-i'rad anil istima'. Kemudian yang kedua, ini sudah istima', sudah mendengar tentang Islam. Kalau tadi tidak dengar, ya, cuek, tidak dengar tentang Islam karena masa bodoh dengan Islam, karena sudah nyaman dengan agamanya, kemudian masa bodoh dengan Islam, sehingga tidak ada upaya untuk mencari agama yang benar dan mempelajari Islam. Kemudian yang kedua adalah al-i'rad anil inqiyadi lidinillahil haq wa anamarillahi ta'ala bada istima'iha wa ma'rifatiha. Berpaling untuk patuh dan tunduk. Berpaling untuk patuh dan tunduk terhadap agama Allah yang benar setelah dia mendengar dan mengetahuinya. Yaitu dengan dia tidak menerima agama yang benar, dengan tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan apa yang jadi syarat sahnya iman. Ini contohnya, inilah keadaan orang-orang kafir yang telah didakwai oleh para nabi atau didakwai oleh para dai, telah didakwai pada agama yang benar yaitu Islam. Atau dia tahu Islam dengan mempelajarinya sendiri, namun setelah belajar dan tahu Islam itu bagus, ya, dia tidak mau masuk Islam. Tetap bertahan dengan kekafirannya. Maka ini juga i'rad. Maka ini i'rad jenis yang kedua. Kalau i'rad jenis yang pertama, orang itu tidak kenal Islam. Tidak kenal Islamnya karena karena masa bodoh dengan Islam. Sudah ada hal yang bikin dia penasaran dengan Islam, namun dia dia masa bodoh dengan hal itu. Kalau ini sudah mengenal Islam, namun cuek, namun masa bodoh untuk tunduk dan patuh dengannya. Maka ini dia telah didakwai oleh Nabi. Didakwai telah oleh Nabi. Setelah didakwai oleh Nabi, maka dia memusuhi Nabi juga tidak, namun menerima juga tidak. Maka ini jenis yang kedua. Dia telah didakwai, misalnya didakwai oleh sang Nabi, didakwai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mendengar penjelasan dari Nabi. Setelah itu respon dia menentang, memusuhi, tidak, menerima juga tidak. Kak respon dia, ya, ya, terserah kamu wahai Muhammad. Kalau kamu kayak gitu ya, ya terserah kamu, saya tetap begini. Ya, boleh jadi di ini dalam bahasa orang sekarang ini sikap toleran orang kafir. Ya. Sikap toleran ya, orang kafir, dia telah dengar Islam dan apa itu Islam dan apa itu indahnya Islam. Setelah itu dia cuek. Dia katakan, wahai Muhammad, ya kalau kamu maunya seperti itu, ya monggolah. Saya tidak akan nentang, saya tidak akan memusuhi, namun saya juga tidak mau ikut. Nih, saya pokoknya begini. Kalau kamu mau begitu, ya karepmu. Gitu. Nah, kalau kamu mau begitu, karepmu. Gitu. Suka-suka dirimu. Gitu. Saya enggak nentang, saya enggak musuhi, namun saya juga enggak mau mengikutimu. Ini mu'rid. Maka ini i'rad jenis yang kedua. Setelah tahu, namun berpaling. Masa bodoh. Dan orang ini statusnya kafir, meskipun kafirnya lebih ringan daripada kebalikannya. Karena setelah tahu dan setelah kenal dakwah, setelah mendapatkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang kafir itu terbelah menjadi dua grup besar. Ada yang kemudian menjadi kafirun mu'aridun. Ini orang kafir yang menentang, memusuhi, menghalangi. Kemudian ada kafirun mu'aridun. Kafirun mu'aridun. Maka ada yang kemudian memilih menentang, menghalangi, memusuhi. Kemudian ada yang pilih mu'ridun. Saya masa bodoh. Karep-karepmu. Suka-suka dirimu. Tapi kalau saya tidak mau. Nih. Maka tadi disampaikan. Seperti orang kafir yang didakwai oleh para nabi kemudian cuek. Atau mengenal Islam dengan sendirinya, dengan mempelajarinya, setelah itu cuek, tidak mau menerimanya. Mungkin seperti keadaan banyak orientalis yang belajar Islam, bahkan menghafal Quran dan yang lainnya, namun tidak masuk Islam. Ini cuek untuk tunduk dan patuh dengan Islam. Kemudian yang ketiga, ya. I'radul insan an imtisali jami'il fara'idi wal wajibati syar'iyyati. Cueknya seseorang untuk mentaati semua kewajiban syariat. Setelah dia mengikrarkan rukun iman dengan hatinya, dan mengucapkannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia meyakini Islam itu benar, dia terima semua rukun iman, dia ikrar syahadat, namun setelah itu tidak ada satupun al-wajibat asy-syar'iyyah yang dia laksanakan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dia mencukupkan diri dengan KTP-nya Islam. Ini jenis yang ketiga ini yang biasa disebut dengan Islam KTP atau Islam abangan. Maka statusnya kafir mu'rid. Statusnya kafir mu'rid. Statusnya bukan muslim, namun orang yang i'rad, yang berpaling dengan anggota badannya, i'radan kulian, dengan berpaling yang total. Dan orang ini kafir dengan ijma'us salaf. Faman taraka jami'al fara'id wal wajibati syar'iyyati falam yaf'al syai'an minal wajibati la salatan wala siyaman wala zakatan wala hajjan wala ghairaha fahuwa kafirun kufran akbar bi ijma'is salaf. Maka kafir maka Islam kafir dengan ijma'us salaf. Maka siapa yang meninggalkan semua kewajiban agama, tidak ada satupun kewajiban agama yang dia kerjakan, wala sholat, wala puasa, wala zakat, wala haji, wala yang lainnya. Ini karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ini kafir dengan kafir akbar dengan ijma'us salaf. Berdasarkan ayat-ayat tentang bahasanya i'rad itu kekafiran. Alasan yang lain, li'anna tarkahu li jamil a'mali dhahirati dalilun ala khuluwi batinihi minal iman. Karena ketika anggota badan itu kosong dari amal lahiriah, yaitu kewajiban agama, maka itu indikator kalau batinnya juga kosong dari iman. Kalau jika batin dan hati itu penuh dengan iman, tidak boleh tidak pasti harus membuahkan amal. Nah, kemudian sedangkan i'rad yang tidak membatalkan iman, al-i'rad ghairu mukafir, itulah al-i'rad al-juz'i, berpaling yang parsial. Ini, meninggalkan sebagian ya, kewajiban agama. Ada kewajiban agama yang tidak dilaksanakan. Ya, dan sebagian kewajiban agama dijalankan, sebagian yang lain tidak dijalankan. Dan menurut ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka mereka mengatakan namun ada i'rad juz'i yang membatalkan iman. Manakala i'radnya adalah i'rad terhadap sholat. I'rad terhadap sholat, maka itu meskipun juz'i membatalkan iman. Jadi menurut ulama ahlu sunnah yang tidak ya, berpendapat demikian, ya maka tidak ada pengecualian. Ini semua i'rad juz'i tidak membatalkan iman. Dia tidak sholat, namun dia punya amal lahiriah yang lainnya, puasa dia kerjakan. Ya, sebagian puasa Ramadan dia lakukan, sholat enggak dia lakukan. Ya, maka ini i'rad juz'i, tidak batal iman. Ini, menurut ulama yang tidak menjadikan tarikh sholat sebagai pembatal iman. Kemudian kaidah yang ke-57, syirik akbar itu menghapus semua amal jika orangnya mati dalam keadaan musiran ngotot melakukan syirik akbar. Maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya terhapusnya pahala amal itu ada dua macam. Yang pertama mutlaqil hubut, semata-mata ada yang terhapus, atau al-hubut al-mutlaq, penghapusan seluruh amal. Maka tidak ada yang menghapus amal al-hubut al-mutlaq, al-hubut al-kamil, penghapusan yang sempurna, yaitu semua terhapus kecuali syirik akbar, demikian juga kufur akbar. Idza matal insan alaih, ketika orangnya itu mati dalam keadaan membawa kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, mutlaqul hubut, asal ada penghapusan. Maka kalau sekedar asal terjadi penghapusan, maka ini terjadi pada setiap dosa selain kemusyrikan yang terdapat dalil yang menunjukkan kalau perbuatan tersebut menghapus amal. Semacam ya, meninggalkan sholat asar, tidak mengerjakan sholat asar, atau sholat asar setelah waktunya habis. Dan ini dikerjakan dan ini terjadi karena sengaja meninggalkan sholat asar atau sengaja sholat asar setelah waktunya berakhir, dikarenakan sibuk lomba baris berbaris atau yang lainnya. Sebagaimana di hadis Buraidah radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Man taraka salatal asri," siapa yang meninggalkan salat asar, dan termasuk orang yang meninggalkan salat asar adalah orang yang salat asar setelah waktunya habis. "Faqad habita amaluhu," maka hapuslah amalnya. Maka ini mutlaqul hubud. Ya, ada penghapusan amal. Nah, amal yang seperti apa yang terhapus? Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya As-Shalat wa Hukmu Tarikiha, yang terhapus adalah gara-gara salat asar, tidak salat asar, yang terhapus adalah segala amal soleh hari itu. Amal soleh seharian hari itu semuanya hilang. Enggak ada pahalanya. Yaksudu yang Nabi maksudkan dengan itu adalah mutlaqul hubud. Faqad habita amalu adalah terjadinya penghapusan. Ai maksudnya, ini pendapat Ibnu Al-Qayyim, amala yaumihi, amal soleh sehari itu. Itu yang hilang karena tidak sholat asar. La'al hubud al-mutlaq, bukan penghapusan yang sempurna. Karena tidak ada yang menghapus semua amal kecuali asyirku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad kayaknya ini ada ini ini Zumar 65, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik lan asraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini yang tertulis salah total. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ila alladziina min qablik, dan para rasul sebelummu, lain asrokta, seandainya engkau wahai sang rasul melakukan kemusyrikan, la yahbatanna amaluk, misalnya hapuslah seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Amma in waqa'a fi syirki, adapun jika orang tersebut terjatuh dalam kemusyrikan, kemudian Allah berikan taufik untuk kembali kepada Islam sebelum matinya, maka tidaklah hapus sedikit pun dari amal yang dahulu. Karena penghapusan amalnya orang-orang yang murtad itu mauqufatun, bergantung dengan kematiannya dalam keadaan kafir. Mengingat firman Allah Ta'ala, mayirtadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dialah orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian kaidah yang ke-58, man takhadha bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yastaghisu bihim wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang memiliki antara dia dengan Allah perantara, perhatikan, yad'uhum, dia berdoa minta sama perantara, wa yastaghisu, dan dia berdoa bihim, minta dihilangkan kesusahan bihim kepada perantara, wa yatawakkalu alaihim, dan dia tawakal kepada perantara, kafara ijma'an, maka dia kafir dengan sepakat para ulama. Liqaulillahi, karena firman Allah azza wa jal, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, man kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka yang dimintai, antu'aihim ghafilun, tidak mengetahui doa mereka. Dan jika manusia dikumpulkan, maka mereka akan jadi musuh bagi manusia yang menyembahnya. Dan mereka ingkar dengan ibadah manusia kepadanya. Wasamallahu, dan Allah namai doa mereka, berdoa kepada makhluk dan istighosah kepada makhluk, Allah namai sebagai ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulidha'ul ladhina za'antum min dunillahi, sampaikanlah wahai sang Nabi, berdoalah engkau kepada makhluk-makhluk yang engkau sangka, yang kalian sangka selain Allah, maka mereka itu tidaklah memiliki meskipun hanya seberat zarah, seberat semut kecil di langit, tidak pula di bumi. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai sang Nabi, apa pendapatmu, ma tad'una min dunillahi, apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah menginginkan keburukan musibah bagiku, apakah berhala-berhala tersebut bisa menghilangkan keburukan atau musibah, atau Allah menginginkan rahmah, kasih sayang dan nikmat untukku, apakah berhala-berhala tersebut bisa mencegah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya tidak. Ya, maka memiliki wasilah atau wasa'id namanya tawassul. Dan tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua amal soleh. Ya, semua amal soleh, ya, itulah tawassul. Ya, sarana menuju dekat, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawassul dalam doa, ya, sedangkan tawassul dalam doa maknanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan sesuatu. Yang sesuatu ini diyakini. Bahasanya jika dia disebutkan dalam doa akan menyebabkan Allah mengabulkan doa. Ini namanya tawassul. Sedangkan apa yang terjadi di sini, yang di poin di sini, sebenarnya bukan tawassul. Sebenarnya bukan tawassul. Karena yang terjadi ada, karena yang dibahas di kaidah ini adalah ada orang yang minta-minta kepada selain Allah. Minta-minta kepada orang yang dianggap orang yang saleh. Dia katakan kepada orang yang dianggap orang saleh, wahai fulan, beri aku rezeki. Wahai fulan, lapangkanlah rezekiku. Lunasilah hutang-hutangku. Beri aku momongan. Beri aku anak dan keturunan. Dan kalimat doanya ini ditujukan kepada makhluk. Setelah itu orang ini mengatakan itu adalah sarana. Makhluk tersebut itu sarana. Sarana saya. Karena dengan cara semacam ini, makhluk tersebut akan mengantarkan hajat saya kepada Allah. Ini akan mengantarkan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibahas oleh kaidah ini. Sehingga sebenarnya berdasarkan definisi tawassul, sebenarnya adalah berdasarkan definisi tawassul dalam doa yang tadi telah disebutkan, maka yang terjadi di sini bukan tawassul. Tidak ada tawassul di sini. Yang ada di sini, karena tawassul itu cuma di itikad. Dan itu tidak sebagaimana definisi tawassul dalam doa. Berdoa kepada Allah, kemudian menyebutkan sesuatu, yang sesuatu itu diyakini bisa menjadi sebab Allah segera mengabulkan doa. Dan menjadi sebab Allah mengabulkan doa. Nah, kalau tawassul yang dibahas di sini, tawassulnya itu di i'tiqad. Sedangkan di realita yang terjadi adalah berdoa kepada selain Allah. Yada'uhum. Itu yang terjadi. Terus wasaidnya itu di mana? Di hati. Saya yakini dengan hal semacam ini. Saya tidak meyakini fulan itu bisa ngasih momongan, ngasih keturunan, melapangkan rezeki. Saya tidak meyakini demikian. Namun dengan cara semacam ini dan dengan redaksi semacam ini, maka fulan yang merupakan orang soleh itu akan melaporkan dan mengantarkan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitanya itu tidak ada tawassul sebenarnya. Karena tawassulnya letaknya di i'tiqadnya. Sedangkan realita perbuatannya adalah yada'uhum wa yastaghitsu bihim. Namun uniknya mereka ngotot ini tawassul. Kalau pakai definisi tawassul yang tadi saya sampaikan, tidak ada tawassul di situ. Karena definisi tawassul adalah berdoa kepada Allah. Kemudian dalam doa tersebut disebutkan sesuatu yang diyakini jika penyebutan sesuatu ini akan menyebabkan Allah mengabulkan doa. Dan jika keyakinan ini, keyakinan tentang hal ini itu betul, maka itu disebut tawassul masyru'. Dan jika keyakinan ini tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan dalil, maka nanti disebut tawassul mamnu' bid'ai. Tawassul yang terlarang statusnya bid'ah dan bukan syirik. Ya, maka ini berkenaan dengan pembahasan besar di masalah ini adalah berkenaan dengan syirik dalam ibadah, syirik dalam uluhiyah. Syirik akbar dalam uluhiyah itu dibagi oleh sebagian ulama dibagi menjadi tiga macam. Ya, asyirku fil uluhiyah, syirik dalam uluhiyah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah i'tiqadu syariki lillahi ta'ala fil uluhiyah, meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Ini letaknya dalam i'tiqad. Maka siapa yang meyakini selain Allah berhak untuk mendapatkan ibadah bersama Allah, atau berhak untuk mendapatkan salah satu bentuk ibadah, meskipun tanpa menyembah Allah, ada makhluk yang dianggap berhak untuk mendapatkan ibadah, meskipun orangnya tidak pernah menyembah Allah, maka dia musyrik dalam uluhiyah. Di antara bentuk hal ini adalah orang yang menamakan diri dengan penghambaan kepada selain Allah. Seorang menamai dirinya atau menamai anaknya Abdul Rasul, hamba sang Rasul, dan dia namai anaknya dengan nama semacam ini, mu'taqid dan meyakini bahasanya makhluk tersebut berhak untuk mendapatkan penghambaan. Maka dia musyrik dan syirik akbar. Adapun jika ngasih nama anak dengan misalnya Abdul Rasul, mujarada tasmiyatin taklidan, semata-mata ngasih nama karena ikut-ikutan, maka ini syirik asghar, karena syirik dalam redaksi, dalam kata-kata, tanpa i'tiqad. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yang kedua adalah sarfu syai'in minal ibadatil mahdhati li ghairillahi ta'ala. Memberikan salah satu ibadah mahdhah, ritual ibadah, memberikan salah satu ritual ibadah li ghairillahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala. Baik ibadah tersebut ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ataupun ibadah harta yang merupakan hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik uluhiyah jenis yang kedua ini secara garis besar terbagi menjadi dua macam, syirik dalam doa ul masalah dan syirik dalam doa ul ibadah. Ya, kemudian berkenaan dengan syirik dalam doa ul mas'alah, di antara contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama, meminta kepada makhluk satu hal yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Baik makhluk ini hidup ataukah mati, nabi ataukah wali, malaikat, jin ataupun yang lain. Contohnya misalnya meminta disembuhkan dari sakit, diberi kemenangan dalam peperangan. Dan yang lainnya yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Maka ini adalah syirik akbar, mengeluarkan dari agama dengan sepakat kaum muslimin. Dan contoh yang lainnya adalah doa ul mayiti halal bu'di an qabrihi. Adalah berdoa kepada mayit, lebih-lebih lagi minta-minta kepada mayit, namun dalam posisi jauh dari kuburnya. Ini. Kalau posisi itu jauh dari kuburnya, ini. Maka meminta kepada mayit dalam posisi jauh dari kuburnya, maka jelas syirik akbar. Namun jika meminta kepada orang yang telah meninggal dunia di samping kuburnya, di samping kuburnya, ini, maka nanti ada rincian. Tapi kalau jauh dari kubur tanpa rincian, ini, tapi kalau posisinya jauh dari kubur, ya, kuburnya di Surabaya, orangnya di Jogja, ini, minta sama Sunan Ampel. Sunan Ampelnya kuburnya di Ampel di Surabaya, orangnya di Jogja. Mintanya sama untuk minta kepada Sunan Ampel, maka tanpa rincian itu syirik akbar. Tapi kalau nanti di dekat kuburnya, maka nanti ada sedikit rincian. Ya, dia minta hajat atau minta didoakan. Ya, dia minta hajat kepada mayit atau minta didoakan oleh mayit. Ya, manakala dia ada di samping kuburnya. Demikian juga contoh yang ketiga, doa ul ghaib. Doa minta pertolongan kepada orang yang masih hidup namun lain posisi, lain tempat, tanpa alat komunikasi. Orang yang hidup di Surabaya yang minta ada di Jogja tanpa alat komunikasi. Namanya doa ul ghaib. Maka siapa yang berdoa minta pertolongan kepada orang yang hidup namun lain tempat, atau doa minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam posisi jauh dari kuburnya, wa ya'taq itu, dan dia meyakini bahasanya yang dimintai ini mendengar perkataannya dan mengetahui keadaannya, maka terjumut dalam syirik akbar. Baik yang diminta adalah nabi ataukah wali, hamba yang soleh ataupun bukan. Baik, yang dimintai adalah sesuatu yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, atau autolaba minhu ayatullah, atau minta didoakan. Maka kalau posisinya jauh dari kubur, fahadha kulluhu syirkun billahi ta'ala mukhujun minal millah. Ini adalah syirik akbar, mengeluarkan dari agama, karena ini adalah berdoa kepada selain Allah. Di samping sebab syiriknya adalah karena meyakini ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Sebab syiriknya yang lainnya karena meyakini ada makhluk yang maha mendengar. Sunan Ampel itu di Surabaya, di sini dimintai dari Jogja. Ini pasti ada keyakinan Maha Mendengar. Dan ini semua adalah sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau minta kepada orang yang meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia dalam posisi jauh dari kubur, tidak ada rincian. Antara minta hajat ataukah minta didoakan. Semuanya syirik akbar. Kenapa? Karena ada keyakinan kalau yang diminta itu mengetahui hal yang gaib. Karena ada keyakinan kalau yang diminta itu zat yang maha mendengar. Padahal itu makhluk. Namun kalau di samping kubur, ada rincian antara minta hajat atau minta didoakan. Kalau itu minta hajat di samping kubur dan minta hajat, maka itu syirik akbar. Kalau di samping kubur dan dia minta didoakan, maka menimbang perselisihan ulama. Apakah jika orang itu teriak-teriak di samping kubur seseorang, maka mayit itu mendengar ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka menimbang perselisihan ulama, maka ada rincian. Maka ada rincian. Yaitu ada perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Karena menimbang khilaf ulama, kalau orang itu teriak-teriak di samping kubur ya mayit, apakah mayit itu mendengar ataukah tidak, itu ada perselisihan. Menimbang perselisihan, maka ada perselisihan. Maka ada perselisihan, minta didoakan itu syirik akbar ataukah tidak. Sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan ini jumhur, mengatakan minta didoakan jika di samping kubur itu bid'ah dalam doa, hukumnya haram. Namun tidak membatalkan iman. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala di catatan kaki beliau untuk Fathul Bari. Dan sebagian ulama yang lain menilai bahasanya minta didoakan ini bid'ah, haram bid'ah plus syirik akbar. Karena minta didoakan itu minta doa, ini sama dengan thalabus syafa'ah. Sama dengan thalabus syafa'ah. Dan thalabus syafa'ah kepada selain Allah syirkun akbar. Kemudian bentuk yang lain dari syirik dalam doa ul mas'alah, ada seorang itu menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam doa. Dan perantara dalam doa itu boleh jadi manusia, sepanjang nabi, orang saleh, ataupun malaikat, jin, atau yang lain. Maka menjadikan antara menjadikan antara diri dengan Allah perantara dalam doa, maka ini yang disebut dengan syafa'atun syirkiyatun. Dan syafa'at syirkiyah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam doa, dan dia meyakini bahasanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah secara langsung. Harus pakai perantara. antara manusia dengan Allah dalam doa. Maka siapa yang punya keyakinan semacam ini, maka ini syafaat syirkiyah. Jadi keyakinan Allah tidak akan mendoakan, tidak akan mengabulkan doa kalau orang itu minta langsung. Kalau mau dikabulkan harus pakai perantara. Yang kedua, man ya'taqidu anna Allah Ta'ala yujibu du'a al-wasitati li hajatihi ila hadhihi al-wasitah. Perlu pakai perantara dalam doa karena keyakinan bahasanya Allah tidak mengabulkan doa, karena keyakinan Allah mengabulkan doa perantara karena Allah berhajat kepada perantara. Atau menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dalam doa, dalam keyakinan. Yang ketiga, ya'taqidu anna li hadhil wasitati haqqan 'ala Allahi kama huwa halu man yashfa'u 'indal muluki. Dalam keadaan meyakini bahasanya perantara ini punya hak atas Allah, sebagaimana keadaan orang yang memberi syafaat di sisi para raja. Maka siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dalam doa dengan tiga i'tiqad ini, ya, maka ini yang disebut dengan syafa'atun syirkiyatun. Untuk kemudian poin yang ketiga tadi, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, man asbatal wasaita bainallahi wa bain khalqihi. Siapa yang menetapkan perantara antara Allah dengan makhluknya. Kal wasait allati takunu bainal muluki wa ra'iyati. Seperti perantara antara raja dengan rakyat, fa huwa musyrikun. Bal hadza dinul musyrikin ubadul awthan. Maka dia adalah orang yang musyrik. Inilah agamanya orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Ya, maka yang disebut dengan syafaat syirkiyah, itu adalah orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara dalam doa, ditambah dengan dia memiliki salah satu dari tiga keyakinan. Yang pertama, keyakinan bahasanya Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa secara langsung kepadanya. Harus pakai perantara kalau doa mau dikabulkan. Atau keyakinan bahasanya Allah mengabulkan doa perantara karena Allah berhajat kepada perantara. Atau berkeyakinan bahasanya perantara itu memiliki kedudukan mulia, sehingga Allah itu sungkan jika dia meminta lantas Allah tidak mengabulkannya. Perantara ini punya kedudukan mulia di sisi Allah, yang membuat Allah itu tidak enak, yang membuat Allah itu sungkan kalau tidak dikabulkan. Maka kalau perantara ini minta sama Allah karena kedudukan mulianya, maka pasti doanya dikabulkan karena Allah sungkan jika tidak mengabulkannya dan tidak enak kalau mengabulkannya. Sebagaimana keadaan para pemberi syafaat di sisi para raja. Maka raja itu mengabulkan permintaan syafaat dari pamannya, syafaat dari sahabat dekatnya sebelum jadi raja, karena enggak enak. Ini, kalau syafaat orang-orang tersebut tidak dikabulkan. Pekewo raja ini. Ini CS saya dulu sebelum jadi raja. Setelah jadi raja, kalau dia minta sesuatu untuk bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Kok kemudian tidak saya turuti, tidak saya kabulkan, tidak enak, tidak ya, sungkan, pekewuh. Ya, akhirnya ya, dikabulkan karena kedudukan mulia si pemberi syafaat di hati sang raja. Maka jika dianggap demikian, ya, maka ini ya, syafaat syirkiyah. Dan ini tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, inilah dinul musyrikin. Inilah agamanya orang musyrik jahiliyah. Sehingga dalam hal ini kita bisa memahami, menggabungkan dua hal yang mungkin menimbulkan iskal pada sebagian orang. Di satu sisi, orang musyrik jahiliyah itu tidak percaya adanya hari akhir. Namun di sisi yang lain, mereka itu berdoa dan menyembah berhala-berhala mereka karena tujuan syafaat. Lalu syafaat apa maksudnya? Karena mereka enggak percaya hari akhir. Bahkan itu ijma' musyrikin Arab menurut Syaukani. Mereka enggak percaya hari akhir. Enggak mengimani al-ba'ats. Tapi di sisi yang lain mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka karena talab syafaat. Maka untuk mengurai hal ini, mungkin penjelasan ini bisa mengurai hal tersebut. Yang disebut dengan syafaat syirkiyah itu ini. Yang disebut dengan syafaat syirkiyah itu ini. Dan inilah yang disebut dengan tawasul syirki. Ya, menjadikan antara Allah dengan hamba perantara dalam doa. Namun caranya adalah dengan doa minta kepada perantara. Istighosa, minta dihilangkan kesusahan kepada perantara. Maka redaksinya, maka realita yang terjadi adalah doa kepada selain Allah. Setelah itu dia katakan dia adalah perantara. Yang pada hakikatnya tidak ada tawasul, adanya doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dia katakan, oh hati saya memposisikan ini sekedar tawasul saja, sebagai sarana saja. Maka ini tawasul syirki atau ini syafaat syirkiyah. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.